malam setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikhramnya bilik-bilik sifat-sifat ajar lemparan bintang bintang yang satu pas tanah maka tempat yang ada di kita dan berbicara itu menjadi tanah. Bapak Rasulullah bertanya, "Ma'akum fakumuna idha ramya bimithlihad?" Bagaimana pendapat kalian? Apa keyakinan hidup yang kalian miliki dulu jika masih berlebihan? Sehingga ada kita yang jatuh seperti ini. Qalu kunna naqulu mulka lailat 'azim aw ma ta'lam. Kalau pun keyakinan kalau ada malam-malam bintang jatuh atau bintang itu malam-malam, maka mungkin ada anak yang lahir yang akan menjadi orang soleh. Apa pemikiran tua ada orang soleh atau orang yang meninggal dunia. Maka Rasulullah bersulam sabda, "Inna lam turma bimuti ahad walau ayat." Sungguhnya bintang itu sudahlah dijatuhkan karena kematian seseorang. Sudah bukan karena ada seseorang yang lainnya. Walakinna Rabbana azza wa jalla ila qada amran fakana hamala al-'ash. Akan tetapi sungguhnya kami azza wa jalla jika ingin menetapkan suatu maka seluruh malaikat yang memikul akan tetap hatta yusabbiha ahlus sama'il ladina yalunau. Demikian pula bahwa malaikat penghuni langit yang ada di sekitar mereka ikut tersebut hatta yang Allah tersebut ahlus sama'il dunia sampai suara tersebut malaikat yang ada di sekitar Allah terdengar oleh malaikat yang ada di langit dunia. Fayaqulu alladhina yaruna hamalat al-'ash. Maka malaikat yang dekat dengan hamalatul 'ash bertanya, "Madza qala rabbuka?" Jadi apa yang difirmankan oleh Allah kepadanya? Fayaqulu lahu madza qala. Maka malaikat hamalatul 'ash mengkhabarkan tentang apa yang telah difirmankan oleh Allah. Perintahilah samawati ba'dum ba'da, maka malaikat yang menghuni langit satu sama lain saling minta berita hatta yakhruja al-khabar ahlan wa dunya, sampai berita itu didengar oleh para malaikat penghuni langit dunia. Sadaqatul jinnus sama'at. Nah, kalau sudah sampai di langit dunia, bangsa jin mencuri dengan kita yang ada di langit itu. Saya kau tahu bila audiens kemudian bila itu disampaikan kepada wali-wali bangsa jin dari kalangan dukun atau semaksudnya. Fama jauhi ala wajhi fawwal haq. Apa saja yang mereka bawa dengan bentuk asli cerita ini, maka ialah kebenaran. Walakin lahum yakarifuna wairibun. Akan tetapi mereka suka mencampur aduk kebenaran itu dengan banyak kesukaan. dan menambah-nambah dina itu dengan kedustaan. Kalau Muslim, Al-Tirmidzi wa Nasa'i, hadis ini, diriwayatkan oleh Muslim, Al-Tirmidzi wa Nasa'i. Hadis ini, yang berkata, وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال ان النواس بن سمعان صلى الله سبحانه وتعالى عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. Jika Allah menginginkan untuk menyampaikan wahyu tentang suatu urusan, maka Allah berbicara tentang waktu. أخذت السماوات منه رشفة أو ظهر رشفة شديدة خوفا من الظلمة والسماوات. Maka seluruh langit-langit akan terguncang dengan guncangan yang hebat karena takut kepada Allah SWT. Aida kami ada di atas samawat, soibu Allah SWT bilang sukses. Ketika waktu yang Allah sampaikan itu terdengar oleh malaikat penghuni langit, mereka semuanya akan pingsan atau mereka tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu awwala yaqau sahu Jibril alaihi salam. Nah, dan malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril alaihi salam. Ayyukallahu Allah subhanahu bima kemudian Allah konfirmasi kepada Jibril tentang waktu yang Allah inginkan. Suma yamurru Jibril alam lalak, maka kemudian Jibril melewati para malaikat yang lainnya. Kullama mar'a fi samai'i sa'ala malaikat rumah. Sampai melewati tingkat terbelakang mesti para wakil penghuni langit itu bertanya kepada Jibril, "Mada kala rukuna ya Jibril?" Kembali dikirmankan oleh Rahman wa Jibril oleh penghuni kala taqwa wa ta'ala. Maka Jibril akan berkata, Allah berkata tentang kebenaran dan Allah yang maha tinggi lagi maksa. Bagaimana surat Rabah ayat 23 tadi. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Maka seluruhnya berkata seperti apa yang dikatakan Jibril. Fayantari Jibril bil wahyi ila haythu amara Allah azza wa jalla. Kemudian Jibril menyampaikan wahyu ke tempat yang Allah perintahkan. Rawahu Syaikh wa Muzaimah wa Tabrani wa Abi Hatim wa Al-Adlawi. Ini diriwayatkan oleh Ibn Sariyah dan Ibn Huzaimah dan Ibn Tabrani dan Ibn Abi Hatim dan lepas ini diri Ibn Abi Hatim. Untuk hadis yang ke-29 para jemaah Allah Allah ada kaum yang pertama Na'im Ibn Hanbal atau Nu'aym Ibn Hanbal Al-Huzza'a Al-Bad menjelaskan bahwa Nu'aym Pak. Namun hadis ini maknanya sah memperkuat makna hadis sebelumnya yang lebih banyak riwayat Muslim untuk diri dan An-Nasa'i. Sejak hari ini paling tidak jaraknya bisa mencapai hampir. Nah, paling sekali lagi salah satu akar awal tentang Nu'aym ibn Hammad al-Muzan. Dia ini saya ikut oleh saya ini semakna dengan hari ini sebenarnya suatu terwajib dengan tulis waktu ini di waktu ini. Setelah kita membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan sahabat Eko Yogyakarta hadis yang terkutuk di sini ada beberapa yang perlu saya sampaikan kepada kesempatan. Yang terdapat kekuasaan Allah SWT fiha kudrat Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat itu terdapat kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian pasal ayat 23 ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan wahyu kecuali seluruh waktu selangit berkul waktu dan tak amal kita seluruhnya tersumpah sebagai tanda penghendaan mereka yang cukup mendalam pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelangi yang begitu besar, malaikat yang begitu perkasa dan sangat, tidak ada yang bisa menandingi mereka di alam ini. Tapi tunduk semuanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha baik. Wah. Ini ada faedahnya. Sangat tidak kalau kita yang bokeh ini kemudian menyombongkan diri dan berkata merasa kuasa, merasa kuat, sombong di dekat Allah SWT. Ini tidak ada apa-apanya dengan malaikat. Ya? Nah. Yang ada di alam ini, mana ada yang bisa menanggung sampai yang Allah cinta tanpa tiang. Ada tujuh juga. Tanpa tiang. Siapa yang mampu membuat alam dunia jika kita kemudian merasa sombong, sombong, merasa paling terkuasa, ya, apa sih? Dan juga faedahnya kalau kita menghayati kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan nantiasa tersungkur-sungkur. Alhamdulillah. mandat ini kepada Allah. Semakin rajin beribadah kepada Allah SWT. Kemudian ada lagi ada faedah yang kedua. Dia sifat al-qaul wal-kalam. Di dalam surat ini terdapat dalil tentang sifat qaul dan kalam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaul itu berkata, qaul itu berfirman, bukan isu. Maka Allah itu berkata ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق قالوا الحق jadi sampai kita meyakini setelah terputusnya wahyu dengan meninggalnya Rasulullah SAW Allah itu kemudian diam, membisu. Tetapi Allah Subhanahu wa Taala senantiasa berfirman, senantiasa berbicara sesuai dengan apa yang Allah hendak. Apa dari diri mana saja Allah Taala. Dan terus-menerus memiliki sifat apa yang kau dan salah. Tentunya. Ucapan Allah, firman Allah, perkataan Allah tidak sama dengan keadaan makhluknya. Bagaimana buahannya, bunyinya, kemajuannya dan sebagainya tidak bisa terbandingkan dengan makhluk. Lainnya kami dikait Allah Subhanahu wa Taala. Tidak ada yang sanding dengan Allah. Dan Allah maha mendengar akhmat. Nanti. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita bisa menikmati surganya, melihat wajahnya, kita akan mendengar suara Allah. Bagaimana Allah itu merupakan sesuatu yang sangat kita rindukan. Ya, ya. Kita mendengar suara yang maju saja itu membuat kita senang, ya. Merasa senang, nyaman ya. Mana dengan Allah yang menciptakan suara hati itu. Untuk lebih indah. Tidak ada yang lebih indah. Baik, ini keyakinan. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa ini? Memiliki sifat Allah wa ta'ala. Ucapan dan firman. Tapi tidak sama dengan ucapan makhluk. Kemudian kemana Allah SWT kata-kata ada yang kita ambil dari hadis-hadis yang menjelaskan ayat ini bahwa kata-kata jatuhnya cinta oleh malaikat juga termasuk bintang sifat untuk manusia ciri-ciri yang sifat dunia. Ada pun faedah yang lain yang bisa kita ambil, bahwa kan itu tidak mampu atau tidak bisa naik ke langit. Tidak bisa kemampuan Rasulullah naik ke langit. Di langit dunia saja, di langit masih. Belum mampu, masuk. Ya. Apalagi langit-langit itu. Kemudian dalam hadis-hadis bisa disebutkan faedah bahwa setiap tingkatan langit itu dijaga dan dilindungi oleh para malaikat. Tidak kosong bagaimana yang dikira. Langit dunia ada penghuninya. Ya, penghuninya adalah malaikat. Ada pintunya. Kita tahu mana pintunya, ya? Ini adalah para malaikat yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kedua juga begitu. Selama ketiga juga begitu. Selama ketiga, empat, kelima, enam, sampai tujuh, semuanya ada penghuninya dari kalangan para malaikat. Kemudian dalam hadis itu juga disebutkan faedah bahwa bahwasanya malaikat itu ialah imamul malaikat, pemimpin malaikat. Sehingga ketika semuanya makhluk terwujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang pertama kali dari kalangan malaikat, malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya, ya malaikat apa ini? Jibril. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengendaki Jibril. Ya, untuk mendapatkan wahyu dan menyampaikan kepada setiap orang. Banyak sekali dalam Al-Quran disebutkan tentang malaikat Jibril. Dan sifat-sifatnya, ya, di antaranya ialah musaf, amin. Saat ini saya sudah memimpin oleh Ika. Terpercaya akan. Ya, mereka juga. Itu adalah yang diserai. Bukan menyampaikan apa ini. Wahyu. Dan wahyu ini adalah firman Allah kepada Bapa Allah. Sehingga yang menyampaikan itu apa ini. Dipercaya oleh Allah. Kalau Allah yang percaya, tidak ada yang lebih tak percaya daripada nah. Kemudian ada yang berkata bahwa kebanyakan penutup sebagaimana itu berjalan. Mereka mendapatkan satu berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kejadian yang akan menimpa alam ini, misalnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk menghancurkan atau untuk menyelamatkan sekulan atau apa, ya. Ada yang kemudian terkenal oleh apa ini? Tentang tapi tidak semuanya, sedikit sekali. Sedikit. kemudian disampaikan kepada buku-buku dan sebagainya untuk merawal nasib, ya kan? Dan lain-lain. Tetapi mereka kita yang benar itu dengan apa? Tambah-tambah, seratus kerusakan. Sehingga para ulama sepakat bahwa pentadbir itu kebanyakan manusia. Ceritanya, ya. Sehingga kalau ada orang yang merupiah begitu, sultan, ya, masukkan jin, terus bilang, kenapa kamu kok masuk ke sepura ini? Jinnya bilang, saya sepura sama temannya itu, ya, sesama kekawasnya itu. Jangan aku bertanya. Karena bangsa jin itu banyak yang bagus. Mereka sengaja mengucapkan semacam itu untuk mengadu domba. Tapi kenyataannya banyak orang yang kemudian percaya, ya, pantas ya, dia itu, ya, memang bikin ulang. Datang di rumahnya, kok kempukur, akan dihubungi, ya. Apa-apa. Hanya karena informasi apa ini? Jin yang keluar dari kekurangan yang disebut yaitu. Ya, tanya. Tanya, ya. Apa yang tanya kata jin? Tanya, ya. Tanya. Dan yang paling kukun adalah kukun-kukun. Dan tahu cincin itu pendusta. Masih percaya saja sama cincin itu. Ya. Suruh macam-macam. Ya. Kemudian cincin juga minta tumbal-tumbal. Itu waktu juga. Ya. Merasa yakin cincin itu bisa. Agar cincin semuanya itu. Nah, mereka bisa. Yang lebih butuh lagi pasien-pasien yang suka datang ke dukun dan tahu dukun-dukun itu adalah bejak-bejaknya jin, masih percaya saja sama dukun. Karena Allah bila mengalihkan datang itu bukan orang yang tidak berpendidikan, profesor, dokter, calon-calon wakil-wakil rakyat atau apa yang tanya ini. Mbak, kata kalau saya mencalonkan diri untuk ikut pilkada yang menang gak kita? Kamu menang, tapi dengan syarat. Ini begini, begini, begini. Ya. Aku percaya sama. Kawan, begitu masih belum menyalahkan dukunnya itu. Ya, nah. Sedang nombor, itu kawan. Saran yang kurang. Ya, nah. Sehingga mengapaskan banyak uang, saya sama main. Kenapa kau sampai kemudian lain baiklah. Ada satu atau dua kebenaran. Tapi banyak dusta. Sehingga ada satu dua pasien yang dengan izin Allah dia itu sembuh atau tepat. Yang menyebabkan kita tentang keahlian dukun. Saya cocok sama anak dukun itu. Ya. Nah. Kemarin saya kehilangan uang 100 juta. Saya tanya sama Pak Kutbur. Saya tunjukkan tempatnya. Kamu juga. Kita pulang ya. jin dapat berita itu, ya. Tapi pasal-pasal yang lainnya, 1000 orang banyak berperkara malam. Benar. Begitu, ya. Ada satu dua yang sudah yang sesuai dengan apa yang kita itu banyak kan bohong. Seandainya apa yang disampaikan buku itu benar sekalipun sesuai dengan kenyataan haram hukumnya dalam ketukun, ya, haram hukumnya dalam ketukun atau para haram dalam mereka-mereka ini adalah budak-budaknya apa ini? Mereka itu telah menggunakan jasa jin dan menggunakan praktek-praktek kesyirikan wajah manusia. Bagaimana yang disebutkan dalam hari ini yang dikatakan Daud menata dahirnya karena siapa yang tidak kami kukur pasal kau lima yang luhut kemudian membenarkan apa yang disampaikan oleh kukur itu apa Injil yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafir terhadap apa yang diurutkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat percaya sangat dukun itu baru tahu apa. Syukur percaya mana? Yang besar di situ banyak bohong. Kenapa kata yang sampai yang membohong? Kemudian yang rasa dengan itu bahwa malaikat dan tanpa jin tidak mengetahui tentang Allah. Punya mana? Ketika Allah berfirman tentang sesuatu, tidak ada yang tahu. Ya kan? Setelah Allah sampaikan kepada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril tahu. Malaikat yang lainnya tidak tahu. Tanya kepada siapa ini? Malaikat Jibril. Ya? Tentu saja tidak tahu. Sampai susah itu ya Ben. Adanya mereka tahu perkara gaib, tak pakai misalnya nyata yang benar, mereka tahu Allah. Ya, menunjukkan kalau ikat dan fantasi itu tidak mengetahui perkara. Siapa yang aku mengetahui perkara gaib, itulah dukun. Dukun itu meyakini cinta untuk perkara gaib. Ada sedikit apa? Sisi bohong kita masuk ini. Saya mau kasih tahu kamu, dukun-dukunku, ya. Soalkan ada tumbal-tumbal untuk, ya. Aku harus dapat berita dari langit. Masuk ke dalam sebab. Sebaiknya di amalan-amalan nasib yang meleset. Ya, akan benar karena memang untuk buat itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita betul-betul saja tindakan kita itu termasuk kesyirikan yang jauh dari ajaran Islam ataukah kita menjadi orang yang butuh dan mau dipukul? Nah, kemudian dalam hal ini juga dalam berkaitan tentang ciri-ciri dukun atau peramal. Jangan paham. Ialah mengaku mengetahui suara Allah. Ciri utamanya dia mengetahui suara Allah. Saya, kamu anu ya, dari Kesek ya? Tahu bahwa orang-orang ini ya? kamu ini ya, kamu apa? Kamu kesini atas urusan kehilangan uang kan? Urusan semuanya pak. Spesial sekali bukunya. Kenapa dikasih tahu jinnya? Kasih tahu apa ini? Jinnya. Ada jin itu bohong. Ya. Amal nasib atau dengan istilah paranormal, orang pintar besar istilah yang lain ya. Sama. Tapi dengan membaca dalam Al-Quran, baca ayat dalam Sangkir, ya, atau membaca Ramuka, ya, atau pakai membaca apa ya, program pintar dan lain sebagainya. Sama. Atau bahagia juga. Kemudian yang kuat ini yang kuat. Ialah menggunakan jasa jin. Tanpa jin, mereka tidak asing. Ya. Jadi dukun-dukun sama itu. Jadi juga klinik. Karena mereka punya teman jin. Ya, nah, anjing itu memang suka menawarkan jenah, kesaktian kepada orang-orang yang mengapain, tidak punya kerja. Ya, bukan dipanggil jenis itu, karena ini kepada di datangi manusianya, ya. Jadi dihatiin, ya. Sampai akhirnya akrab, kemudian kesepakatan, ini sudah ditolak dari kebun. Mengkhawatir apapun yang kami para pekerja akan semua. Ya, oh, sama senang ya. Terima kasih. Kemudian antara ciri-ciri yang lainnya, apa yang sekarang. Kalau saya sampaikan semuanya terlalu hanya ya, nah, jelas pengalaman mendapatkan kubur dan juga menggunakan jin ini semua kita masuk kesulitan dan tidak akan mau melalui kita kecuali dengan apa yang tumbal atau persembahan untuk jin ya, cuma persembahan yang menentang syariat ya, kita kemarin menumpahkan cara atau memotori Quran dengan para-para najis atau tidak sholat atau yang lain misalkan tumbal-tumbal yang sosok atau jin sebagai kesalahan yang semua itu sangat terpentangan nasi sehingga dalam kita semuanya hati-hati ya, karena syukur-syukur itu ternyata tidak ada kenangan masa lalu. Tapi sekarang itu banyak sekali penulis dukun-dukun generasi baru modern terjas dan terjas. Ya, penampilannya lebih keren. Keren, hebat dukun-dukun dulu ya. Nah, kantornya bukan buah-buah, tapi ruangannya asik. Mau lebih lagi dari. Jadi kalau kita memang orang berpendidikan, nah, kau sudah dekat dengan mereka. Ya, sebelum kita lakukan masalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat dan insyaallah akan kita sambung pada kesempatan datang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.